Roma, bab 11. Kaula atanya, punapa Allah ampon muang omat tetibi, tanto punten. Kaula tibi orang Israel, turunanna Ibrahim, dari suku Benyamin. Punten, Allah tak muang omat tesi amponi pele salerana, dari de adek nah. Sampian oning punapa seetoles, edalam Alkitab parkara Elia, ebekto salerana aku ket parkara Israel ka Allah. Dobuna Elia, Guste, reng orang kak dinto mate bi nabi, sareng maancor sate jana kenangana, ngaturagi kurban kajunan dalem, samangken namong kare abdi dalem, ben reng orang kapaneka mate ana abdi dalem. Punapa jawabna Allah ka Elia? Debuna. Sengko lah melain orang petong ibu kangkui sengko tibi. Reng orang jeria tak tahu nyempe tiba beal. Sepani kejogan semangken penikah. Bedereng orang sakoni seepele ala pola narah mata. Salerana milereng orang kepenikah. Ada sarah mata. Beni ada sar lelakonereng orang kenikah. Sabab menabi peliana Allah kenika adesar kalalakona manusia, rahmata Allah kenika beni rahmat sesaungkuna. Dedi katipun apa? Umat Israel tak ngaole seesareb abekna. Singaole kenika namong ring oreng peliana Allah, senamong sakone. Selain cengkal tak poron mirengaki tempelena Allah. Sabab edalam Alkitab, esebutaki kantaria. Ate ben pekerana reng orang jeria bi Allah epa budu. Ben sampe setiaria mata nareng orang jeria tak bisa nangalee, ben kopenga tak bisa ngeding. Daud ada bujukan. Dina tapes tanah reng orang jeria me oleh teti cepek ka abek na tibi. Me oleh teti lobeng semata pelusok abek na ben maancor petena, mancer petengah matana bentak nangale pa apa, mancer reng orang jeria bungkoa salancengah. Kau le atanya pole, ebek to orang Yahudi keker, pun apakah detian kepenika emaksud taki sopajereng orang kenika ancorah, punten, tapi pola nareng orang kenika tusah, kantos bangsa lain seepa selamat. Ben bangsa Yahudi arasa ere ka bangsa lain kenika. Polana bangsa Yahudi tak atorok kakasukana Allah. Sa bangsa lain na eberkat di sarang Allah. Punapa pole menabi hubungan bangsa Yahudi sarang Allah, ampun saya pole. Tanto arajaan pole berkat seeparingaki Allah. Tapi samangken kaula acaca akatan taretan sebeni Yahudi. Kanto samangken, saabit teteti rasul iantarana sabangsa sebeni Yahudi, kaula talebot ngargai lelakon kenika. Kaula ngarep bangsa kaula tibi arasa ere. Sopaja kala bencara kepenika, kaula bisa maslamet sebagian iantarana reng oreng kepenika. Polana bangsa kaula kenika, etolak sarang Allah, hubungan atunya sarang Allah saya pole. Punapa pole mon bangsa kaula kenika etarema sarang Allah. Tanto kepenika pada sarang orang semate odik boleh. Mon roti sakra seeketok de ada ia toraki ka Allah. Artena roti kenika sedajana ia toraki ka Allah juken. Mon ramok nah kajuan keagungan Allah. Kacang kana keagungan juken. Sebagian dari kacang kana bungkana jaitun engki paneka reng orang Yahudi ampun eketok. Elam pedeh tok ketok nah. Ecangko kaki cangkana jaitun alas. Engki panekatan teretan sebeni Yahudi. Dati sampian cek nganggep enteng kareng orang seampone ketok akan dicangka kenika. Sampian kodu emot cek sampian tibi cuma cangka. Ben-beni cangka semakani ramok. Tapi ramok semakani cangka. Tapi sampian tantona adebu. Tapi kacangka jeria e ketok supaya sengkok bisa ecangko kaki kabungkanah. Kenika leres. Tapi reng orang kenika, buang polana tak parcaja. Dining sampian etarema polana sampian parcaja. dadi sampeyan jek sombong polane kenika. Sabalika, sampeyan kudu takok. Sabab, mon Allah tak arasa eman semua ngaring orang Yahudi, seakan dikacang kasih asli kaisa, sampeyan jek nyangka Allah bekal arasa eman muange sampeyan. Dadi dalam hal penikah, sampeyan sareng kaules deje oning saponapa saena Allah penikah. Ben saponapa juken keras sesalerana. Salerana tak gung tanggung ngokom oreng sedusa. Nanging salerana sae ka sampeyan. Asal sampeyan tep-tep odi dari kasayana. Mohon punten, sampeyan tanto ibuang juken. Ben ring oreng Yahudi ka isa, mohon ambu setak parcaja. Tanto etarema pole sabab Allah ko besan arema pole ring oreng kenika. Tantare tan sebeni Yahudi, parumpama enah cangkana bungkana jaitun alas. Dadi, mon sampian, mas kita cocok sarang tabia ate sampian. Ekening cangkok kaki kabungkana jaitun se asli, ponapa pole oreng Yahudi se iompama aki kacangkana bungkana jaitun. Tanto jeng kempangan pole mongku ka ala ka angkui mabeli reng oreng kenika, kabungkana jaitun na reng oreng kenika tibi. Tantare tan, kau lengarep sampian cep apa ngerasa ampun oning parkara ponapa asaos. Sabab bade setong parkara setetikar sana Allah, nanging kita ada orang seoninga. Ben sampian bi kaula samangken ebele enah, mi oleh oning, engki paneka. Sebagian dari reng orang Yahudi cengkal, nanging sekanta kenika, benika angkui saterosa. Perak sampai mon benyak nareng orang sebeni Yahudi, sengadep ka Allah ampun kena. Dadi reng orang Yahudi bekal selamatah. Sabab edalem Alkitab esebut lagi sepenika. Rato panyalamet bekal rabua dari Sion. Salerana mailanga sakapiana kejahatan dari toronana Yakub. Sengko mabeda perjanjian ria bireng orang jeria ebekto sengko nyapora satu sana. Sarina orang Yahudi tak poron narima kabar bagus dari Allah. Orang Yahudi tetimosona Allah. Ben kepenika, lamala madateng ka ontongan kesampian sebeni Yahudi. Nanging sarina reng orang Yahudi kenika peleana Allah, tetitap-tap ikasih esareng Allah, polana pengetahuana. Sabab mon Allah mele orang, ben aberkati orang kenika, Allah tak kira maburung bareng seampun elampa aki salerana. Kitimin sampian tak taat ke Allah. Nanging samangken Allah anya tak aki cek sampian ampun bebas dari kesalahan lantaran reng orang Yahudi tak taat. Sepaneka juken reng orang Yahudi ka Isa. Semakin reng orang Yahudi kenika tak atorok ke Allah supaya sampian enya tak aki bebas dari kesalahan. Sabab sareng Allah setejena umat manusia etingkel eko bahasai pikirana setak poron taat. Supaya salera nabi sana tua kibeles asena kareng orang kenika setejena. Soki ongku ala paneka. Raja ongku kabijaksanaana sareng pangatawana. Pasera sebisa nalek teki kapotosan kapotosana. Pasera sebisa ngerte racarana ala alampa aki lalakon. Edalem Alkitab esebutaki sapaneka. Sapa setau kapangkeliana pangeran? Sapa sebisa lamalae salerana? Sapa setau torngatore kapangeran sampe bisa nyoon lesbeles? Allah senyiptaki sabereng sebede. Sabereng sebede paneka dari Allah. Ben kaagem Allah. Molja aki Allah salanjenga. Amin.